Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga, mulai dari kitab Adab Al-Uslah atau Pengasingan Diri. Bab pertama, lanjutan dari sebelumnya. Ini juga pengasingan diri dari orang-orang kafir sesudah merasa putus asa dari orang-orang kafir itu. Dan sesungguhnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengasingkan diri dari kaum muslimin dan tidak dari orang-orang kafir yang diharapkan keislamannya. Dan orang-orang yang mendiami gua itu tidak beruslah sesamanya satu sama lain, di mana mereka itu adalah orang-orang mukmin. Dan sesungguhnya mereka itu mengasingkan diri dari orang-orang kafir. Sesungguhnya yang menjadi perhatian ialah tentang beruslah dari orang-orang muslimin. Mereka itu membuat dalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Amr al-Jahani sewaktu ia menanyakan, "Wahai Rasulullah, apakah yang melepaskan dari kejahatan?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hendaklah rumahmu melapangkan bagimu." Maksudnya, hendaklah kamu berdiam di rumahmu. Tahanlah lidahmu atas dirimu dan menangislah di atas kesalahanmu. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Uqbah. Diriwayatkan bahwa ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia manakah yang lebih utama? Beliau menjawab, orang mukmin yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya pada jalan Allah Ta'ala atau fi sabilillah. Lalu ditanyakan lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, orang yang mengasingkan diri atau beruslah ke salah satu kampung, beribadah kepada Tuhannya dan meninggalkan manusia dari kejahatannya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengasihi hamba yang takwa, kaya, dan menyembunyikan diri. Diriwayatkan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqah. Dalam hal mengambil dalil dengan hadis-hadis tadi, hendaklah ada perhatian. Adapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Amir al-Jahani, maka tidaklah mungkin menempatkannya kecuali kepada apa yang telah dikenal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nur kenabian tentang keadaannya. Dan tetap berdiam di rumah adalah lebih layak dan lebih menyelamatkannya daripada bercampur baur. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh semua sahabatnya dengan yang demikian. Dan banyaklah orang yang memperoleh keselamatan dalam beruslah, tidak dalam bercampur baur, sebagaimana kadang-kadang keselamatannya itu ada pada berdiam di rumah dan tidak keluar kepada jihad. Dan itu tidaklah menunjukkan kepada meninggalkan jihad adalah lebih utama. Dan pada bercampur baur dengan manusia, terdapat berjihad dan menanggung kepedian. Dan karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bercampur baur dengan manusia dan bersabar atas kesakitan dari mereka adalah lebih baik daripada orang yang tidak bercampur baur dengan manusia dan tidak bersabar atas kesakitan dari mereka. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Dan di atas inilah ditempatkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beruslah, yang beribadah kepada Tuhannya dan meninggalkan manusia daripada kejahatannya. Maka ini adalah isyarat kepada orang yang jahat budi pekertinya, yang menyakiti manusia dengan bercampur baur dengan dia. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang takwa dari menyembunyikan diri. Adalah isyarat dengan memilihkan lemah suara dan menjaga diri dari terkena atau asyuhra. Dan itu tidaklah menyangkut dengan al-uzlah. Maka berapa banyak rahib atau pendeta yang mengasingkan diri dikenal oleh seluruh manusia. Dan berapa banyak orang yang bercampur baur yang lemah suaranya atau tidak banyak suara. Tidak ada sebutan dan tidak terkenal. Maka ini adalah mengemukakan sesuatu yang tidak menyangkut dengan uzlah. Orang-orang yang cenderung pada mengutamakan al-uzlah mengemukakan dalil dengan apa yang diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, tidaklah aku beritahukan kepadamu tentang manusia yang penuh dengan kebajikan. Para sahabatnya menjawab, belum wahai Rasulullah. Lalu beliau menunjukkan dengan tangannya ke arah matahari terbenam dan bersabda, orang yang mengambil kekang kudanya atau mengendarai kuda fisabilillah, yang menunggu untuk menyerang atau diserang. Tidakkah aku beritahukan kepadamu manusia yang penuh dengan kebajikan sesudah itu? Dan beliau menunjukkan dengan tangannya ke atas negeri Hijaz dan bersabda, orang dalam kawanan kambingnya menegakkan sholat, menyerahkan zakat, dan mengetahui hak Allah pada hartanya, mengasingkan diri dari kejahatan manusia. Dirawikan atau berani dari Ummu Mubashir. Apabila telah jelas bahwa dalil-dalil tadi tidak ada obat padanya dari kedua belah pihak, maka tidak dapat tidak daripada menyingkapkan tutup dengan penegasan faedah-faedah uzlah dan marabahaya-marabahayanya, dan membandingkan sebagian daripadanya dengan sebagian yang lain, supaya jelaslah kebenaran padanya. Bab kedua, tentang faedah-faedah al-uzlah dan marabahaya-marabahaya yang menyingkapkan kebenaran tentang keutamaannya. Ketahuilah bahwa perbedaan pendapat manusia tentang ini adalah menyerupai dengan perbedaan pendapat mereka tentang keutamaan nikah dan membujang atau tidak kawin. Dan telah kami terangkan bahwa yang demikian itu berbeda dengan berbedanya keadaan dan orang menurut apa yang telah kami uraikan dahulu dari hal bahaya-bahaya perkawinan dan faedah-faedahnya. Maka begitu pula uraian mengenai persoalan yang sedang kita bicarakan ini. Maka hendaklah mula-mula kami sebutkan faedah-faedah al-uzlah. Dan itu terbagi kepada faedah-faedah keagamaan dan faedah-faedah keduniaan. Dan faedah-faedah keagamaan itu terbagi kepada apa yang memungkinkan berhasilnya taat dalam bersemedi atau al-khilwah. Rajinnya beribadah, bertafakur, dan pendidikan ilmu pengetahuan. Dan kepada terlepasnya daripada mengerjakan larangan-larangan yang dikerjakan manusia dengan sebab percampur bauran, seperti riak atau berbuat sesuatu ingin dilihat orang, mengumpat, berdiam diri dari amal ma'ruf dan nahi mungkar, mencuri tabiat budi pekerti rendah, dan perbuatan keji dari orang-orang jahat yang menjadi teman duduk. Adapun faedah-faedah keduniaan, maka terbagi kepada apa yang memungkinkan menghasilkan sesuatu disebabkan persemedian atau al-khilwah itu. Seperti bertekunnya seorang pekerja dalam persemediannya kepada pekerjaannya yang bersih daripada segala dikhawatiri. Yang datang kepadanya disebabkan percampur bauran, seperti memandang kepada kembang dunia, dan tertujunya hati orang banyak kepadanya. Lobanya pada manusia dan lobanya manusia kepadanya. Terbukanya tutup kepribadiannya disebabkan percampur bauran. Merasa sakit disebabkan buruknya akhlak orang yang duduk dengan dia. Tentang riaknya atau jahatnya, sangkaannya atau sifat-sifat lalat merahnya atau dengkinya, atau merasa sakit disebabkan dengan gerak-geriknya dan keji bentuknya. Dan kepada inilah semua kembalinya segala kumpulan faedah-faedah al-uslah. Maka hendaklah kami membatasinya pada 6 faedah saja. Faedah pertama, menyelesaikan diri untuk ibadah, bertafakur dan merasa kejinaan hati dengan bermunajah atau berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala daripada berbisik-bisik dengan makhluk. Menggunakan waktu dengan menyingkapkan segala sir atau rahasia yang dijadikan Allah Ta'ala tentang urusan dunia dan akhirat, alam langit dan bumi yang tak terlihat oleh panca indera atau alam malakut. Maka yang demikian itu meminta keselesaian hati daripada kesibukan. Dan tidak ada keselesaian hati itu bersama percampur bauran, maka al-uslah adalah jalan kepadanya. Karena inilah, sebagian hukama atau ahli hikmah berkata, tiada bertekunlah seorang dari al-khilwahnya kecuali dengan berpegang teguh dengan kitab Allah Ta'ala. Orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah Ta'ala ialah orang-orang yang merasa tenteram meninggalkan dunia dengan mengingati atau berzikir kepada Allah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan menyebutkan Allah itu hidup dengan mengingati atau zikrullah mati dengan hidup dengan mengingati Allah atau zikrullah, mati dengan mengingati Allah, dan menemui Allah dengan zikir kepada Allah. Dan tidak ragu lagi tentang mereka itu dapat dicegah oleh bercampur baur dengan manusia daripada bertafakur dan berzikir. Maka mengasingkan diri atau al-uslah adalah lebih utama bagi mereka. Dan karena itulah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada permulaan tugasnya memutuskan hubungan dengan dunia di bukit atau gua Hira dan mengasingkan diri ke gua Hira itu, sehingga teguhlah nur kenabian atau nurun nubuwah pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka makhluk tidaklah menghijabkan atau mendindingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada Allah. Maka ia dengan tubuhnya adalah bersama makhluk, dan dengan hatinya ia menghadap kepada Allah Ta'ala. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Sehingga manusia itu menyangka bahwa Abu Bakar radhiyallahu an, khalilnya atau temannya yang paling dicintainya. Lalu Nabi SAW menerangkan tentang seluruh cita-citanya dengan Allah, dengan sabdanya, jikalau aku mengambil teman yang sangat dicintai atau khalil, maka sesungguhnya aku mengambil Abu Bakar menjadi khalil. Tetapi temanmu ini, diri Nabi SAW sendiri, adalah khalilullah. Diriwayatkan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Dan tidaklah melapangkan jalan untuk mengumpulkan antara bercampur baur dengan manusia pada zahirnya dan menghadapkan hati kepada Allah pada batinnya atau sirnya, melainkan oleh kekuatan nubuwah atau kenabian. Maka tidak seyogialah tiap-tiap orang yang lemah itu tertipu dengan dirinya sendiri, lalu mengharapkan yang demikian. Dan tidaklah jauh daripada kebenaran bahwa tingkat sebagian wali-wali itu berkesudahan kepada keadaan yang tersebut tadi. Dinukilkan dari Al-Junaid, di mana beliau mengatakan, aku berkata-kata atau berkalam dengan Allah semenjak 30 tahun yang lalu, dan manusia menyangka bahwa aku berkata-kata dengan mereka. Ini sesungguhnya adalah mudah bagi orang yang membenamkan dirinya untuk mencintai Allah dengan sepenuh-penuhnya, sehingga tiada tinggal bagi yang lain tempat yang lapang pada dirinya. Yang demikian itu tidak dapat dibantah. Maka pada orang-orang yang terkenal dengan mencintai makhluk, terdapat orang yang bercampur baur dengan manusia dengan tubuhnya, dan ia tidak mengetahui apa yang dikatakannya, dan tidak pula mengetahui apa yang dikatakan orang kepadanya. Karena bersangatanlah asiknya kepada yang dikasihinya itu. Bahkan orang yang dipengaruhi oleh suatu malapetaka yang mengganggu salah satu dari urusan dunianya, kadang-kadang ia ditenggelamkan oleh kesusahan, di mana ia bercampur baur dengan manusia ramai, dan tiada merasa adanya manusia itu, dan tiada mendengar suara mereka, karena bersangatan tenggelamnya. Dan urusan akhirat adalah lebih besar pada orang-orang yang berakal. Maka tidaklah mustahil yang demikian padanya. Tetapi yang lebih utama bagi orang banyak ialah mempergunakan al-uzlah. Karena itulah ditanyakan kepada setengah hukama atau ahli hikmah, apakah yang mereka maksudkan dengan al-khilwah dan memilih al-uzlah? Maka ahli hikmah itu menjawab, mereka memperoleh dengan demikian kekekalan pemikiran dan ketetapan ilmu dalam hati, supaya mereka memperoleh kehidupan yang baik dan merasakan kemanisan ma'rifah atau mengenal Allah, mengenal Tuhan. Ditanyakan kepada setengah pendeta atau rahib, apakah yang membawa engkau bersabar dengan sendirian? Pendeta itu menjawab, sebenarnya aku tidaklah sendirian. Aku adalah duduk bersama Allah Ta'ala. Apabila aku berkehendak bahwa ia berbisik-bisik atau bermunajah dengan aku, maka aku baca kitabnya. Dan apabila aku berkehendak bahwa aku bermunajah dengan dia, maka aku mengerjakan sholat. Ditanyakan kepada setengah hukama, kepada apakah kamu dibawa oleh zun dan al-khilwah? Ahli hikmah itu menjawab, kepada berjinak-jinaan dengan Allah. Sufyan bin Uyainah berkata, aku bertemu dengan Ibrahim bin Adam radhiyallahu an di negeri Syam. Lalu aku berkata kepadanya, wahai Ibrahim, engkau telah meninggalkan Khurasan. Ibrahim bin Adam radhiyallahu an lalu menjawab, aku tiada memperoleh ketenteraman hidup kecuali di sini. Aku lari bersama agamaku dari bukit ke bukit. Maka barang siapa melihat aku, lalu mengatakan, orang yang diserang penyakit bimbang atau pemikul barang atau penjual garam. Orang menanyakan, Ghazwan al-Rakosi, mengapakah engkau tiada tertawa? Apakah yang melarang kamu daripada duduk-duduk bersama teman-temanmu? Ghazwan al-Rakosi menjawab, sesungguhnya aku memperoleh ketenangan hati, duduk-duduk dengan yang ada padanya, hajat keperluanku. Ditanyakan kepada Al-Hasan, hai Abu Said, di sini tidak ada seorang laki-laki yang tiada pernah kami melihat ia duduk, melainkan sendirian saja di belakang tiang. Al-Hasan menjawab, apabila kamu melihat orang itu, maka berilah kabar kepadaku. Maka pada suatu hari mereka melihat orang itu. Lalu mereka berkata kepada Al-Hasan, inilah laki-laki yang kami terangkan kepadamu. Dan mereka menunjukkan kepada laki-laki itu. Al-Hasan datang pada laki-laki tadi, seraya berkata, hai hamba Allah, Aku melihat engkau telah mencintai al-uzlah begitu rupa. Apakah yang melarang kamu daripada duduk-duduk dengan manusia? Orang itu menjawab, ada urusan yang menghabiskan waktuku daripada bergaul dengan manusia. Al-Hasan menyambung, apakah yang melarang kamu untuk datang kepada laki-laki ini yang bernama Al-Hasan, lalu kamu duduk bersama dia? Orang itu menjawab, ada urusan yang menghabiskan waktuku daripada bergaul dengan manusia dan dengan Al-Hasan. Lalu Al-Hasan bertanya, apakah urusan itu? Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepadamu. Maka laki-laki itu menjawab, sesungguhnya aku pagi hari dan sore hari adalah di antara nikmat dan dosa. Maka aku berpendapat bahwa aku menyerahkan waktu diriku bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya dan memohonkan ampun daripada dosa. Lalu Al-Hasan berkata kepada orang itu, engkau, wahai hamba Allah, lebih berilmu padaku daripada Al-Hasan. Maka teruskanlah apa yang telah engkau kerjakan itu. Ada yang menceritakan bahwa sewaktu Uwais Al-Qarni sedang duduk, tiba-tiba datanglah kepadanya Haram bin Hayyan. Lalu Uwais bertanya kepadanya, apakah yang menyebabkan engkau datang kemari? Haram bin Hayyan menjawab, aku datang untuk berjinak-jinakan hati dengan engkau. Lalu Uwais menyambung, tidaklah aku melihat bahwa seseorang yang mengenal Tuhannya lalu berjinak-jinakan hati dengan orang lain. Al-Fudail berkata, apabila aku melihat malam datang di depanku, maka aku gembira selaya aku berkata, akan aku bersemedi atau berkhilwah dengan Tuhanku. Dan apabila aku melihat pagi mendapati aku, niscaya kembalilah kebencian berjumpa dengan manusia. Dan bahwa datang kepadaku orang yang mengganggu aku daripada Tuhanku. Abdullah bin Zaid berkata, amat baiklah orang yang hidup di dunia dan hidup di akhirat. Maka orang bertanya kepadanya, bagaimanakah yang demikian itu? Abdullah bin Zaid menjawab, ia bermunajah dengan Allah di dunia dan bermujawarah dengan Allah di akhirat. Bermusyawarah dapat diartikan menurut bahasa bertetangga dan bergaul rapat. Tentu saja di sini dalam pengertian dan istilah para kaum abid dan sufi penerjemah. Berkata Dhunnun al-Misri, kegembiraan dan kesenangannya orang mukmin dalam berkhilwah ialah dengan bermunajah dengan Tuhannya. Berkata Malik bin Dinar, barang siapa tidak merasa berjinak-jinakan hati dengan bercakap-cakap atau muhadatsah dengan Allah Azza wa Jalla, dengan meninggalkan bercakap-cakap dengan makhluk, maka sesungguhnya telah sedikitlah pengetahuannya, telah butalah hatinya, dan telah sia-sialah umurnya. Berkata Ibnul Mubarak, alangkah baiknya keadaan orang yang memutuskan hubungan dengan yang lain untuk berhubungan dengan Allah Ta'ala. Dan diriwayatkan dari sebagian orang-orang soleh yang mengatakan, sewaktu aku sedang berjalan di sebagian negeri Syam atau Syria, tiba-tiba aku berjumpa dengan seorang abid yang senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala, yang keluar dari sebagian bukit-bukit itu. Maka tatkala ia memandang padaku, lalu ia menyingkir ke pokok sebatang kayu dan menutupkan dirinya dengan batang kayu itu. Lalu aku berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah, engkau kikir kepadaku untuk memandang kepadamu. Maka Abid itu menjawab, "Wahai saudara, sesungguhnya aku telah menetap di bukit ini dalam waktu yang lama. Aku mengobati hatiku tentang kesabaran dari dunia dan penduduknya. Maka lamalah pada apa yang demikian itu kepayahanku, dan telah lenyaplah padanya umurku. Aku bermohon kepada Allah Ta'ala, kiranya ia tidak menjadikan bagianku dari hari-hari kehidupanku pada bermunajah kalbuku." Maka Allah menenteramkannya daripada kegoncangan dan kejinakannya, dan menjinakkannya sendirian dan seorang. Maka tatkala aku memandang kepadamu, lalu aku takut bahwa aku terjatuh pada urusan yang pertama dahulu. Biarlah engkau jauh daripadaku, maka sesungguhnya aku berlindung dari kejahatan engkau dengan Tuhan segala orang yang bermakrifah dan kecintaan segala orang yang berdoa. Kemudian Abid itu memekik dan pingsan dari lamanya berdiam diri di dunia. Kemudian ia memalingkan wajahnya daripadaku. Kemudian ia menggerakkan kedua tangannya seraya berkata, "Biarlah engkau jauh daripadaku, wahai dunia, untuk orang selain aku, maka berhiaslah. Dan untuk keluargamu, maka tipulah mereka." Kemudian Abid itu mengucapkan, "Maha suci Tuhan yang memberikan rasa lezatnya pengkhidmatan ke dalam hati orang-orang yang bermakrifah, dan kemanisan sendirian menemaninya. Ia tidak melalaikan hati mereka daripada mengingati surga dan bidadari yang cantik-cantik. Ia mengumpulkan cita-cita mereka pada mengingatinya. Maka tiadalah suatu pun yang lebih lezat pada mereka selain daripada bermunajah dengan dia." Kemudian Abid itu meneruskan kata-katanya dan berkata, "Kudusun, kudusun, ia maha kudus, ia maha kudus." Jadi Abid itu dalam bersemedi atau al-khilwah, berjinak-jinakan dengan mengingati atau berzikir kepada Allah, dan memperbanyak dan berbanyak mengenai ma'rifah kepada Allah. Pada contoh yang demikian itu ada yang bermada. Sungguh aku menutupkan diriku, dan tidak adalah tutup padaku. Semoga itu khayalan daripadamu yang bertemu dengan khayalanku. Aku keluar dari antara orang-orang yang duduk. Semoga jauh dari engkau aku berbicara dengan jiwa secara rahasia, bersemadi sepi. Karena itulah, berkata setengah hukama, sesungguhnya manusia itu merasa liar dari dirinya sendiri karena kosong pribadinya daripada sifat keutamaan. Maka ketika itu ia memperbanyakkan bertemu dengan manusia dan membuang jauh keliaran hati dirinya, keliaran dari dirinya sendiri, disebabkan adanya bersama-sama manusia itu. Maka apabila dirinya itu bersifat keutamaan, niscaya ia mencari kesendirian supaya memperoleh pertolongan dengan kesendirian itu kepada pemikiran, dan dapat mengeluarkan pengetahuan dan hikmah atau ilmu yang tinggi-tinggi. Sesungguhnya ada yang mengatakan bahwa berjinak-jinakan hati dengan manusia itu adalah setengah dari tanda ikhlas, atau dalam keadaan tiada mempunyai apa-apa. Jadi inilah faedah yang besar, tetapi adalah mengenai bagian setengah orang-orang pilihan tertentu. Dan orang yang mudah baginya berjinak-jinakan hati dengan Allah dengan berkekalan zikir atau dengan berkekalan pikir, mudah berkeyakinan mengenai Allah, maka yang lebih utama baginya ialah melepaskan diri dari tiap-tiap yang menyangkut dengan percampur bauran dengan manusia. Karena tujuannya yang terakhir ialah ibadah dan buah dari pergaulan hidup atau muamalah ialah bahwa manusia itu mati dengan mencintai Allah dan bermakrifah kepada Allah. Dan tiadalah kecintaan itu selain dengan berjinak-jinakan hati yang diperoleh dengan berkekalan zikir. Dan tiadalah makrifah itu selain dengan berkekalan zikir. Dan kekosongan hati itu adalah syarat pada masing-masing dari dua tadi. Dan hati itu tiada kosong dengan adanya percampur bauran dengan manusia.